Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Berikutnya, beliau Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan masih tentang sifat Al-Ityan, Al-Maji' dan An-Nuzul, sifat datang dan turun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya beliau rahimahullah mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik. Surat Al-An'am ayat 158. Hal yang turun, tidaklah yang mereka tunggu, illa, kecuali melainkan, anta'tiyahumul malaikat, datang kepada mereka para malaikat, aw ya'tiya rabbuk, atau datang Rabbmu, yakni Allah, aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabbmu, dan seterusnya sampai akhir ayat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hal yang turun. Menyebutkan kata hal yang ini merupakan isim istifham atau afwan, harf istifham, kata tanya. Namun karena disebutkan setelahnya kata illa, maka yang dimaukan dengan kata tanya di sini bukan makna asalnya, yaitu pertanyaan. Namun yang dimaukan adalah penafian. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain ini. Pada hakikatnya, tidaklah mereka menunggu kecuali beberapa hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yanzurun. Yanzurun kita artikan dengan menunggu, sebagaimana pembahasan di pelajaran yang sebelumnya bahwa kata nazar, nazar yanzuru, nazaran. Ya, kata nazar dan perubahan-perubahannya, tasrifan-tasrifannya, ini memiliki beberapa keadaan. Terkadang disebutkan tanpa huruf jar, tanpa membutuhkan huruf jar. Maka yang dimaukan maknanya adalah intizar, menunggu. Seperti di dalam ayat ini hal yang turun, yakni tidaklah yang mereka tunggu-tunggu. Keadaan yang kedua adalah ketika disebutkan bersama huruf jar fi, kata depan fi. Maka makna nazar yang turu adalah memperhatikan, mencermati, memikirkan. Nawara fi. Keadaan yang ketiga adalah bersama huruf jar ila. Nawara ila. Maka yang dimaukan adalah melihat, ar-ru'yah. Melihat, memandang. Nah, adapun yang turun di sini tanpa huruf jar, maka yang dimaksud adalah yang tawirun. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nanti. Hal yang turuna, tidaklah yang mereka tunggu itu, illa an ta'tiyahumul malaikah, selain kedatangan para malaikat kepada mereka. Ya, selain kedatangan para malaikat kepada mereka. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga hal yang pasti akan datang, pasti akan terjadi. Sehingga hakikatnya manusia itu menunggu ketiga hal ini, karena itu semua pasti terjadi, ya. Sehingga pada hakikatnya semua manusia sedang menunggu ketiga hal ini. Hal yang turun, yang pertama, tidaklah yang mereka tunggu, yang pertama, kecuali illa an ta'tiyahumul malaikah, kedatangan para malaikat. Siapa yang dimaksud dengan para malaikat di sini? Apakah yang dimaksud dengannya adalah semua malaikat yang turun di padang mahsyar? seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat 210 surat Al-Baqarah, yakni ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sebelumnya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Ya, ayat itu tentang datangnya para malaikat, demikian pula datangnya Allah Subhanahu wa taala ketika manusia berdiri di padang mahsyar. Adapun yang dimaksud dengan para malaikat yang datang di dalam ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu surat Al-An'am ayat 158, ya, adalah para malaikat liqab al-arwah yang ditugaskan untuk mencabut roh, untuk mencabut nyawa. Tidaklah yang ditunggu-tunggu oleh mereka, oleh manusia-manusia itu, kecuali tiga hal. Ya, kecuali tiga hal. Di antaranya adalah ini, antatiyahumul malaikah, kedatangan malaikat kepada mereka, yakni para malaikat pencabut nyawa. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang para malaikat ini, yang mencabut nyawa orang-orang kafir, walau tara idh yatawaffal ladhiyana kafaru al-malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzab al-hariq. Seandainya engkau melihat di saat para malaikat itu mewafatkan, mematikan, mencabut roh orang-orang kafir itu, dalam keadaan para malaikat pencabut nyawa itu memukul wajah-wajah mereka dan bagian-bagian belakang tubuh mereka, dan dikatakanlah kepada mereka, dhuqu 'adzab al-hariq, rasakanlah azab al-hariq yang membakar. Nah, kemudian perkara yang kedua, hal yang kedua yang ditunggu-tunggu adalah au ya'tiya rabbuk, atau datangnya Rabbmu. Ya. Kapan kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah kedatangan Allah Subhanahu wa taala di faslil qada bainan nas, bainal khalaiq. Kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara para makhluk di padang mahsyar, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kemudian hal yang ketiga adalah au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau kedatangan salah satu dari ayat-ayat Rabbmu. Salah satu dari ayat-ayat Rabbmu. Apa itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang dimaksud di dalam ayat ini, yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ayatul ashrul 'idham. Adalah 10 tanda besar. 10 tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat. Kiamat kubra. Kiamat kubra. Naam. Adapun salah satu yang dimaksud, ya, satu yang dimaksud, sebagian dari ayat-ayat Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud dengan ya'tiya ba'du ayati rabbik, sebagian ayat-ayat Rabbmu di dalam ayat ini, yakni tulu'u syams min maghribiha. Ya. Tulu'u syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah baratnya. Naam. Jadi satu saja, sebagian ayat-ayat Allah yang dimaksud sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Naam. Dan ya ammatus salaf, ya keumuman salaf juga menafsirkan demikian. Menafsirkan ayat ini demikian. Naam. Adapun ke-10 ayat yakni tanda besar, ya, telah dekatnya hari kiamat kubra, maka semuanya disebutkan di dalam hadis-hadis. Ya. Secara urutan, ya, dari yang pertama kali muncul dari ke-10 tanda besar, ya, dekatnya hari kiamat, yang pertama adalah khurujul masih ad-dajjal, keluarnya al-masih ad-dajjal. Yang kedua adalah nuzul Isa bin Maryam, turunnya, ya, Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Yang ketiga adalah furuj, Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dua bangsa besar yang merusak. Kemudian yang keempat adalah khas bil masyriq. Ya, tenggelamnya, ya, terbenamnya bumi. Yakni tanah, ya, amblas, terbenam, tenggelam, ya, di arah timur, di bagian timur bumi. Yang kelima adalah khas bil maghrib. Ya, tenggelamnya tanah di bagian barat, ya, bagian barat bumi, maghrib. Dan yang keenam berikutnya adalah khas bi jaziratil Arab. Ya, amblasnya, terbenamnya tanah di jazirah Arab. Berikutnya yang ketujuh adalah ad-dukhan. Ya, munculnya dukhan. Ya, munculnya asap. Ya, asap tertentu, ya, yang menjadi tanda besar hari kiamat. Kemudian yang kedelapan adalah nah ini tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah baratnya. Naam. Yang kedelapan inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Adapun yang kesembilan adalah khurujud dabbah 'alan nasi duha. Keluarnya dabbah, ya, hewan dabbah, ya, di hadapan manusia di waktu duha, yakni di waktu pagi hari. Kemudian yang kesepuluh adalah hasyrun nas ila ardi mahsyarihim. Digiringnya manusia, ya, di tempat berkumpulnya mereka sebelum terjadinya hari kiamat. Ini bukan padang mahsyar setelah terjadinya hari kiamat dan setelah dibangkitkannya manusia. Ya, tetapi ya sebuah tempat yang luas yang di sana manusia, ya, tergiring dan terkumpul sebelum terjadinya hari kiamat. Wallahu a'lam. Naam. Pertanyaannya, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika hal ini yang ditunggu-tunggu? Padahal yang pasti terjadi, ya, di waktu yang akan datang itu sangat banyak. Ya. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan tiga hal ini? Tiga hal ini di dalam ayat ini. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah atau datangnya para malaikat atau datangnya Allah atau datangnya tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Jawabannya, adapun hal yang pertama yaitu kedatangan para malaikat, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dari tiga hal yang dinanti-nanti manusia adalah karena para malaikat tersebut, ya, ketika turun untuk mencabut nyawa, la tuqbal at-taubah, maka tidak lagi diterima taubat mereka. Jadi taubat manusia. Nah, taubat manusia tidak lagi diterima. Sehingga ini sebagai ancaman bagi manusia-manusia yang jahat, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman, ya, kenapa mereka terus-menerus tidak beriman? Padahal hakikatnya tidaklah yang mereka tunggu itu kecuali para malaikat maut yang datang mencabut nyawa mereka. Ya, maka bersegeralah bertobat dan beriman sebelum datangnya kematian yang tidak lagi diterima taubat. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan keburukan, dosa, kejahatan, kejelekan, ya, terus-menerus sampai ketika salah satu dari mereka didatangi oleh kematian barulah mengatakan inni tubtu al'an, sekarang aku taubat, sekarang aku taubat. Sementara kematian telah datang, maka tidak diterima. Adapun hal yang kedua, yaitu ityanur rabb, datangnya Allah Subhanahu wa taala, ini juga disebutkan di dalam ayat ini sebagai salah satu hal dari ketiga hal yang dinanti-nanti ditunggu-tunggu oleh manusia. Kenapa disebutkan? Ya, karena datangnya Allah Subhanahu wa taala, karena datangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan atau datangnya Allah Subhanahu wa taala itu di waktu al-jaza. Di waktu Allah Subhanahu wa taala akan membalas masing-masing sesuai dengan amalnya. Ya, yang beriman dibalas sesuai dengan keimanannya. yang kufur dibalas dengan sebab kekufurannya. Ya. Yang beramal saleh maka akan dibalas sesuai dengan amal salehnya, dan yang berbuat dosa juga akan dibalas sesuai dengan dosanya. Ya, ini juga sama sebagai peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang masih terus tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kufur kepada Allah. Hakikatnya mereka sedang menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Setelah manusia dibangkitkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan datang ya untuk membalas amalan mereka. Ini juga ancaman peringatan agar segera beriman dan bertobat dari kekufuran. Ya, adapun yang ketiga, ityan ba'dhi ayatir rabb. Datangnya salah satu tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tulu'u syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah baratnya. Kenapa disebutkan sebagai salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh manusia? Jawabannya sama dengan ya, hal yang pertama, karena taubat tidak lagi diterima ketika matahari telah terbit dari arah baratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menyatakan, telah menerangkan bahwa taubat tidak lagi diterima. Ya, amal soleh, taubat tidak lagi bermanfaat. Ya, ketika matahari telah terbit dari arah barat. Nah ini, maka orang-orang yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya masih ya apa? Ya melakukan berbagai kezaliman terhadap diri sendiri di kehidupan dunia, maka hendaklah untuk segera bertobat ya sebelum datangnya kematian dan sebelum terbitnya matahari dari arah baratnya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kali ini disebutkan oleh Allah taala sebagai apa? Sebagai tahdzir, peringatan ya dan wa'id, ancaman bagi orang-orang itu. Yang dimaksud di dalam ayat ini ya, mereka yang menanti-nanti itu adalah al-mukadzibin, para pendusta, orang-orang yang kufur, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketika hal ini. Naam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat al-ithyan, au ya'ti rabbuk, atau rabbmu datang, yakni Allah Subhanahu wa taala datang. Maka ya para sahabat, demikian juga al-sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ataya'ti, ityanan, datang. Ya. Bagaimana datangnya, wallahu alam. Karena kita belum pernah melihatnya. Itu perkara gaib. Akan tetapi berhubung disebutkan di dalam dalil, maka ya para sahabat dan al-sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala datang sesuai dengan makna eksplisit ya yang terfahami dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala datang, tetapi kedatangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan datangnya makhluk. Naam. Ayat ini, ayat 158 dari surat Al-An'am ini lebih tegas ya, lebih sulit bagi para pengingkar sifat untuk mengingkari sifat kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, para mu'attilah, para pengingkar sifat ya, seringkali menafsirkan, yakni menyalahartikan ya, kedatangan Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan perintah Allah atau kedatangan sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan apa? Seperti di dalam ayat yang sebelumnya yang disebutkan oleh penulis, hal yang duruna illa ayatiyahumullahu fi dhulal. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu kecuali kedatangan Allah kepada mereka fi dhulal, bersama naungan-naungan awan. Kata mereka, kata para mu'attilah, para pengingkar sifat, ya, yang dimaksud adalah kedatangan perintah Allah atau kedatangan sebagian makhluk Allah, bukan kedatangan Allah itu sendiri. Allah itu sendiri tidak datang, kata mereka. Nah ini menyalahi apa? Yang nampak, yang zahir, makna yang eksplisit dari ayat ini, karena Allah menyebut dialah yang datang. Dia sendiri yang datang. Nah, adapun ayat ini 158 surat Al-An'am lebih sulit Kenapa lebih sulit? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya makhluk-makhluk yang akan datang. Ya. Makhluk-makhluk yang akan datang yaitu apa? Para malaikat, demikian juga terbitnya matahari ya dari arah barat. Sehingga jika ditakwil, yakni ditahrif, disalah artikan awya'ti rabbuk dengan datangnya makhluk Rabbmu, sebagian makhluk Rabbmu. Maka kalimat ini, ya, kalimat yang tidak fasih. Kalimat di dalam ayat ini, ya, tidak pas, tidak luas. Ya. Kenapa? Ya, karena mengulang, tidaklah yang mereka tunggu kecuali kedatangan para malaikat atau kedatangan sebagian makhluk Rabbmu. Bagaimana maksudnya? Ya. Atau kedatangan sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu matahari yang terbit dari arah barat. Sehingga kalau dicermati, ya tidak luas, tidak pas, tidak tepat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kedatangan kepada dirinya sendiri, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ya kedatangan kepada sebagian makhluknya, menunjukkan bahwa ketika Allah menyandarkan kepada dirinya sendiri, maka yang dimaksud adalah dia sendiri yang datang. Allah mengatakan illa anta yahmul malaikah. Allah menyandarkan kedatangan kepada para malaikat. Yang datang adalah malaikat. Tetapi kemudian Allah mengatakan aw ya'ti rabbuk, menunjukkan bahwa yang datang adalah Allah sendiri. Karena kalau yang dimaukan adalah kedatangan sebagian makhluk Allah, maka Allah akan menyebutkan secara tegas dengan jelas akan Allah sebutkan siapa itu yang datang. Ya. Ya, seperti Allah menyebutkan dengan jelas ketika yang Allah maukan adalah kedatangan para malaikat, Allah sebutkan dengan jelas illa an ta'tiyahumul malaikah, kecuali kedatangan para malaikat kepada mereka. Ya. Maka terfahami darinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kedatangan itu kepada dirinya sendiri au ya'ti rabbuk, ya. Maka yang dimaksud adalah dia sendiri yang datang. Nah, oleh karena itulah ini di antara ya dalil yang cukup tegas ya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ityan datang. Ya, memiliki sifat ityan datang. Kemudian ayat yang berikutnya yang juga menunjukkan sifat al-maji, kedatangan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah taala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, apabila ya bumi ini ya dihancurkan. Apabila bumi ini dihancurkan. Atau ya dikoncangkan sehingga hancur semua yang ada di atasnya. Dukatil ardu, yakni diawali dengan koncang dulu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi dikoncang sehingga hancur semua yang ada di permukaannya. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu serta para malaikat saffan saffan, dengan berbaris, baris demi baris. Para malaikat juga datang baris demi baris. Ya, surat Al-Fajr ayat 21 dan 22. Nah, ayat ini mengisahkan tentang hari kiamat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi dan hancurlah semua yang ada di permukaannya. Sehingga sebagaimana Allah taala firmankan keadaan bumi la tara fiha iwaja wala amta. Nah, bumi ini rata. Tidak ada yang menggunduk tinggi, tidak ada yang cekung merendah. Semuanya rata. Nah, kemudian waja'a rabbuk. Ini juga yang terjadi pada hari kiamat. Waja'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Dan datang pula para malaikat saffan saffa, baris demi baris. Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam ayat ini menegaskan ya, dikoncangkannya bumi dengan maful mutlak dakkan dakka, maful mutlak dukkatil ardu dakkan, ditambah lagi dengan taukid untuk maful mutlak dakkan. Dakkan yang kedua merupakan taukid untuk maful mutlak. Padahal maful mutlak yang pertama dakkan dukkatil ardu dakkan, maful mutlak ini juga fungsinya untuk penegas, menegaskan bahwa bumi benar-benar digoncangkan dan benar-benar ya semua yang ada di atasnya dihancurkan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mentaukid, memperkuat maful mutlak tersebut, keterangan tersebut dengan mengulanginya dakkan yang kedua. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mentaukid ya dengan maful mutlak kemudian dengan taukid untuk maful mutlak? Ya, kenapa seperti itu? Ya, jawabannya ya karena besarnya perkara itu pada hari kiamat nanti. Itu adalah suatu peristiwa yang sangat besar untuk menegaskan dan benar-benar meyakinkan kita semua bahwa bumi ini benar-benar dikoncangkan dan benar-benar hancur ya semua yang ada di atasnya. Ya gunung-gunung, ya bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Ya, sehingga bumi yang menjadi rata. Kemudian wajah Rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Kapan Allah Subhanahu wa taala datang yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, jawabannya sama. Setelah bumi digoncangkan dan diratakan, lalu manusia dikumpulkan di atasnya di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ya di bumi juga. Lalu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala li faslil qada bainal ibad, untuk memutuskan perkara di antara seluruh makhluk yang berdiri menunggu dalam waktu yang lama di dalam atau di atas padang mahsyar. Kemudian wal malaku, al malak, bisa antum lihat al malak di sini bentuk mufrad, bentuk tunggal malak, karena bentuk jamaknya adalah malaikah. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengannya hanya satu malaikat saja yang datang ya pada hari itu, ataukah para malaikat seluruhnya? Jawabannya, yang datang adalah para malaikat seluruhnya. Tetapi kenapa bentuknya mufrad? Jawabannya, karena kata ini al-malak didahului oleh alif lam al al-istighraqiyah yang menunjukkan artikul. Sehingga wal malaku maknanya adalah wa kullu malakin. Waja'a rabbuka wa kullu malakin. Dan datanglah Rabbmu serta datang pula semua malaikat. Kullu malakin. Ya, ditambah lagi ya ada keterangan soffan soffa, baris demi baris. Nah, kalau berbaris berarti jumlahnya berapa? Banyak atau satu? Tentunya banyak. Berarti yang datang adalah para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan semua malaikat datang. Semua malaikat datang. Datang dari mana? Ya, dari langit. Sebab tempatnya para malaikat itu is sama. Hanya saja terkadang mereka turun ke bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti di hari itu para malaikat datang dan turun dari langit ke bumi. Nah, disebutkan saffan saffa. Ya, saffan saffa di sini ya Rabbnya sebagai hal. Ya, saffan saffa, yakni mustaffin. Para malaikat itu datang dan berbaris. Datang dan berbaris. Baris demi baris. Dan makna saffan saffan adalah saffan min wara'i saff. Satu baris di belakang baris yang lain. Jadi ada beberapa baris. Baris-baris yang sangat banyak. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam athar, ya wallahu a'lam dengan kesahihannya, tapi disebutkan dinukilkan di dalam sebuah athar, tanzilu malaikatus sama'id dunya fayasufun. Para malaikat di langit dunia ini, langit yang pertama paling bawah, turun fayasufun, lalu mereka berbaris. Wa min waraihim, dan di belakang mereka, ya, di belakang para malaikat langit dunia yang turun, datang lagi, turun lagi malaikatus sama'id tsaniyah, para malaikat langit yang kedua. Para malaikat yang merupakan penduduk langit yang kedua. Di belakang baris yang pertama. Wa min waraihim malaikatus sama'is tsalitsah, dan di belakang mereka lagi ya, adalah para malaikat yang merupakan penduduk langit yang ketiga dan seterusnya. Nah, pertanyaannya disebutkan di sini Allah datang dan para malaikat juga datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan huruf ataf mau yang tidak memberikan arti urutan mana dulu yang datang, Allah dulu atau para malaikat dulu. Ya, pertanyaannya mana yang datang lebih dulu atau siapa yang datang lebih dulu, Allah atau para malaikat? Jawabannya yakunu maji'ul malaikah qabla maji'illahi azza wa jal. Kedatangan para malaikat itu sebelum datangnya Allah azza wa jal. Jadi para malaikat terlebih dahulu yang turun, kemudian mereka berbaris-baris, mereka mengelilingi manusia, ya tentunya ya kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan bagi manusia. Demikian juga jin, ya karena jin sama saja dengan manusia, ya mereka akan dihisab, mereka akan diberi pembalasan, dan mereka akan dimasukkan ke dalam jannah atau nar. Nah, kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala datang lil fasl bainan nas, untuk memberikan keputusan, untuk memutuskan perkara masing-masing ya manusia dan jin. Naam. Di dalam ayat ini wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Tidak bisa kedatangan Allah ditakwil dengan kedatangan azab. Kedatangan Allah ditakwil, ditafsirkan dengan kedatangan azab sebagaimana yang ya dikatakan, dianggap oleh para ahlul bidah, oleh para mu'attilah pengingkar sifat. Kata mereka Allah datang, yakni azab Allah yang datang, adapun Allah sendiri tidak datang. Ya, mereka dengan lancang ya menolak makna yang nampak dari ayat. Ya, dengan alasan ya mana mungkin Allah memiliki sifat datang, berarti kayak makhluk loh. Siapa yang kata kaya? Siapa yang mengatakan kaya makhluk? Allah datang, makhluk juga bisa datang, tapi kedatangan Allah berbeda dengan kedatangan makhluk. Selesai. Kita meyakini Allah benar-benar datang ya karena disebutkan di dalam ayat, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya. Tetapi kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kita ulang berkali-kali, Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Ya. Tidak perlu lancang, ya, bahkan tidak boleh lancang menafsirkan, ya, mentakwil, mentahrif, menyalahartikan makna ayat dan makna hadis-hadis yang sahih. Nah, sehingga waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini tidak bisa dan tidak memungkinkan ya bagi para mu'attilah itu, para pengingkar sifat itu, untuk mentafsirnya atau menafsirkannya dengan kedatangan azab. Kenapa? Dengan beberapa alasan. Ya. Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu tujuannya adalah untuk faslul qadha. Tujuannya adalah untuk memutuskan perkara di antara seluruh manusia dan jin yang berdiri. Ya, seluruh manusia dan jin. Jadi tujuannya itu, azab belum datang. Ya. Demikian juga alasan yang lain seperti yang kita ulangi, ya. Keyakinan bahwa kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan kedatangan makhluk, ya, atau sejenis dengan kedatangan makhluk, ya, itu artinya ya kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, meyakini bahwa kedatangan Allah Subhanahu wa taala sejenis dengan kedatangan makhluk sehingga perlu ditakwil, kata mereka yang datang adalah azab Allah bukan Allah sendiri. Ya, ini merupakan tamthil, ya, bentuk tamthil, menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, kemudian setelah mentamthilnya menta'tilnya. Kalau begitu apa, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ini. Mereka mentamthil terlebih dahulu, ya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk terlebih dahulu, ya, setelah itu mereka menta'tilnya, mengingkarinya. Ya. Jadi yang mendorong mereka untuk mentakwil mengingkari sifat Allah adalah karena mereka menganggap mereka bersu'udzon kepada ayat-ayat, bersu'udzon kepada Al-Quran, bahwa zahir Al-Quran itu adalah tamsil, sehingga perlu ditakwil kepada makna yang lebih jauh. Ini termasuk su'udzon. Ini termasuk su'udzon kepada Allah, ya, prasangka yang buruk kepada Allah, prasangka yang buruk kepada Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa zahir ayat itu adalah tamsil, menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga kata mereka perlu ditakwil kepada makna yang lebih jauh, ya, tidak boleh dimaknakan sesuai dengan makna eksplisitnya bahwa Allah itu datang. Ya, Allah itu memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat itu, sebagaimana disebutkan dalam dalil. Ini termasuk bentuk su'udzon. Ya, bentuk su'udzon itu sangat banyak. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuknya adalah ini, prasangka buruk para mu'attilah. Ya, para mu'attilah, para pingkar sifat. Ya, konsekuensi keyakinan mereka adalah mereka menganggap bahwa zahir ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah tamsil, menyamakan Allah dengan makhluk sehingga perlu ditakwil. Atau sebagian mereka mengatakan ini majaz. Ya, bukan makna yang sebenarnya. Kalau bukan makna yang sebenarnya apa berarti? Ya, apakah Allah berbohong? Ya. Kalau bukan makna sebenarnya berarti makna yang bohong atau bagaimana? Nah, ini kelancangan mereka. Nauzubillah. Nah, kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila." Ayat ini ya masih berkaitan dengan kedatangan Allah Subhanahu wa taala ya di hari kiamat. Wa yauma tashaqqaqu as-sama', dan di hari langit terbelah. Langit terbelah-belah. Bil ghamam. Ya, dengan awan, yakni bersama kemunculan awan. Langit dan di hari langit terbelah-belah disertai dengan munculnya awan-awan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan para malaikat benar-benar diturunkan. Dan para malaikat benar-benar diturunkan. Wa yauma, dan di hari terbelahnya langit dan seterusnya, yakni udzkur, ingatlah. Ya. Ingatlah suatu hari nanti ketika langit ini tasyaqqaq, terbelah. Ya, disertai dan diiringi dengan kemunculan awan-awan. Naam. Disebutkan di sini tasyaqqaq. Ya. Apa makna tasyaqqaq? Tasyaqqaq tadi kita artikan dengan terbelah. Ya, yakni tasyaqqaq syai'an fa syai'an, terbelah sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, tidak sekaligus. Naam, kemudian diiringi dengan khuruj al-ghamam, keluarnya awan. Ya, keluarnya awan. Nah, keluarnya awan, terbelahnya langit dan keluarnya awan. Ya. Ini kata para ulama, idzan binuzulillahi azza wajal, merupakan pertanda telah dekatnya waktu Allah azza wajalla turun, datang dan turun untuk memberikan keputusan kepada seluruh makhluk yang berdiri menunggu di padang mahsyar. Nah, sehingga keterkaitan ayat ini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala datang dan turun adalah karena ayat ini ya menerangkan tentang muqaddimah, pendahuluan. Pendahuluan sebelum datangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya Allah Subhanahu wa taala dan turunnya Allah untuk memberikan keputusan bagi seluruh makhluk di padang mahsyar, ya, terlebih dahulu diawali dengan terbelahnya langit dan keluarnya awan-awan serta diturunkannya para malaikat. Ya, seperti yang tadi kita pelajari, para malaikat turun terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala datang dan turun. Nah, disebutkan di sini wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan para malaikat diturunkan. Ya, karena mereka tidaklah turun ke bumi kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan mereka, memerintahkan mereka untuk turun dari langit ke bumi. Naam. Ayat ini tidak menyebutkan secara tekstual bahwa Allah Subhanahu wa taala datang, karena tidak disebutkan waja'a rabbuk ya atau au ya'tiya rabbuk ya dan semisalnya. Tetapi kenapa penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat ini di dalam rangkaian beberapa ayat yang menunjukkan, yang menyebutkan Allah itu memiliki sifat ityan, maji' dan nuzul, datang dan turun? Jawabannya seperti tadi, ya, karena ayat ini mengisyaratkan tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Al-Furqan ayat 25, wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada suatu hari nanti ketika langit terbelah disertai dengan kemunculan awan dan para malaikat benar-benar diturunkan. Ayat ini mengisyaratkan ya tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti tadi, ya, hal ini terbelahnya langit, keluarnya awan dan turunnya para malaikat merupakan ya pendahuluan sebelum Allah Subhanahu wa taala datang dan turun untuk memutuskan perkara. Ya, sebagaimana juga diterangkan di dalam sunnah, di dalam hadis, urutannya seperti itu. Urutannya seperti itu. Nah, sebagai faedah disebutkan di dalam ayat ini bahwa langit itu terbelah. Ya, terbelah-belah, retak atau terbelah. Ya. Nah, tasyaqququs sama, terbelahnya langit, ya. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an terjadi ya di dua keadaan, di dua peristiwa. Ya. Yang disebutkan di dalam ayat ini adalah terbelahnya langit, ya, terbelahnya langit ketika Allah Subhanahu wa taala akan datang dan turun untuk faslul qadha bainal ibad, memutuskan perkara masing-masing hamba. Ya. Jadi di padang mahsyar, kondisi manusia waktu itu adalah padang mahsyar. Kalau manusia dikering di padang mahsyar, berarti ya mereka sudah mengalami apa? Al-ba'ats, kebangkitan dari alam barzakh, dari alam kubur. Karena kan mereka dimatikan, wafatkan dia ya, di alam barzakh, alam kubur, ya sekian lama setelah itu dibangkitkan. Dibangkitkan mereka dikirim ke padang mahsyar, kan begitu. Dikirim ke padang mahsyar, mereka nunggu ya 50 al-fasanah, selama 50.000 tahun namanya. Ya sangat lama. Ya kemudian barulah terjadi peristiwa ini. Ya Allah Subhanahu wa taala datang dan turun untuk memutuskan perkara masing-masing mereka. Siapa yang berhak masuk ke dalam jannah dan siapa yang pantas dimasukkan ke dalam an-nar. Namun kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan apa? Diawali dengan terbelahnya langit, ya, disertai dengan keluarnya awan dan diturunkannya para malaikat. Namun terbelahnya langit tidak terjadi ketika itu. Ya. Ya, keadaan yang kedua, waktu yang kedua, ya, terbelahnya langit itu adalah bainan naskhatain. Ya. Rentang waktu antara dua tiupan sangkakala, tiupan trompet. An-nafkh fi shur. Ini sebenarnya mendahului terbelahnya langit saat ini, ya. Mendahului terbelahnya langit ketika manusia berada di padang mahsyar. Yaitu terbelahnya langit ketika ya atau terbelahnya langit di rentang waktu antara dua tiupan sangkakala. Ya. Karena setidaknya ya sangkakala asur itu ditiup sebanyak dua kali setidaknya. Sebagian ulama mengatakan tiga kali. Ya. Ya. Tiupan yang pertama adalah tiupan apa? Ya, kematian. Ditiupkan sangkakala, maka apa? Matilah seluruh jin dan manusia yang masih hidup di muka bumi. Nah, sebelum tiupan yang kedua, dan tiupan yang kedua itu adalah tiupan kebangkitan, tiupan sangkakala untuk bangkitnya seluruh jin dan manusia dari alam barzakh. Sebelum tiupan yang kedua dan setelah tiupan yang pertama, nah ketika itulah langit ini terbelah. Ya, langit ini terbelah dan bumi ini berubah. Bumi ini digoncangkan. Ya, bumi ini digoncangkan dan hancurlah semua yang ada di atasnya dan bumi menjadi rata. La tara fiha iwaja wala amta. Nah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, idzas samaa'un syaqqat. Ketika langit itu terbelah. Idzas samaa'un syaqqat. Kapan itu terbelah? Ya, terbelah setelah tiupan yang pertama dan sebelum tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Nah, jadi inilah terbelahnya langit yang pertama. Kemudian terbelahnya langit yang kedua adalah yang disebutkan di dalam ayat Al-Furqan ini, wa yauma tasyaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila. Langit terbelah lagi. Di hari langit terbelah disertai dengan keluarnya awan dan para malaikat diturunkan, kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala. Aminlah beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah untuk menetapkan sifat maji datang. Ya, demikian juga ityan, kurang lebih artinya sama, datang. Demikian pula sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah Allah itu datang kecuali dari arah atas. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala datang kecuali dari arah atas sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari dari kesempatan bagi hari ini. Di kesempatan hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasathiyah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.